Dasar nasib sun lagi kaberan, hidup mending curahkan empan. Kang Kaji Gori, Papa Apri, Mama Enes, oh asuh. Bulane seneng lagi kaberan, Diana. Kue demenan macem sampean, Papa Apri, uangnya pora lebih perhitungan, Papa Apri, Papa Apri kupai sewa seempat, glotak seketeu ah, Dian Primo, ayo, Papa Melisa paling emang, Papa Melisa. Ayo, ayo. Dokter Rudi, aduh kakang pulang demen sampean, demen nekula sampe blek-blekan. Ini sampean kekani rumah kebayangan kaya katon ini ngemata. Semerlap cahaya sinar terang, dasar nasib sun lagi kaberan, di demen ini juragan empan. Semuanya yo, bayar. Yogis katon ing mata, bos oh, yang sampean arep sayang ningkulan, lamar kula ku pendamping sampean, ngomong apa? Ayo bayar, semuanya, ya, wong rawa. Desi, no Desi sing paling sayang. Nong Ayu, nong Ayu sing paling sayang. Nong Ayu, nong Ayu sing paling eman. Jenok